بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة. Adapun terkait dengan sebutir korma yang Rasul alaihi salatu wasalam tidak memakannya, dan beliau bersabda, aku takut, aku khawatir sebutir korma itu bagian dari korma sedekah. Fadzalika min babi idqa'i syubuhat wa tarki ma istabaha fihi al-halal bil haram. Maka permasalahan ini babnya adalah berhati-hati dari syubhat, meninggalkan perkara yang di dalamnya tersamarkan antara yang halal dengan yang haram. Fa inna tamarah kanat qad wajadaha fi baitihi, di mana sebutir kurma itu beliau jumpai ada di rumah beliau. Wa kana yu'ta bitamari sadaqah yuqsimuhu ala man tahillu lahu sadaqah. Dan seringkali diberikan kepada beliau di rumah beliau korma-korma sadaqah untuk beliau bagikan kepada orang-orang yang halal baginya menerima sedekah. Wa yadkhul baytahu tamaran yaqtati minhu ahluh. Demikian pula dimasukkan di rumah beliau korma-korma yang itu menjadi makanan pokok bagi keluarganya. Fakana fi baitihi nau'an, maka di dalam rumah beliau itu ada dua jenis korma. Falamma wajada tilka tamarah lam yadri alaihi salatu wassalam min ayn naw'ain hiya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjumpai sebutir korma itu, beliau tidak tahu sebutir korma itu termasuk jenis yang mana, bagian yang mana. Fa'amsaka an akliha, maka beliau pun menahan diri untuk kemudian beliau tidak memakannya. Fahadhal hadith asrun fil wara' wa idqa'i syubuhat. Maka hadith ini merupakan asal dari sikap wara' dan juga sikap berhati-hati dari perkara-perkara syubuhat. Fama li ahlil waswas wa malahu. Maka perhatikan, apa yang dimiliki oleh ahlul waswas terkait dengan hadis ini? Dan apa pula yang ada pada Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan permasalahan ini? Sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang sangat jauh. Wa amma qaulukum inna malikan afta fi man talaqa wa lam yadri awahidah talaq am thalath innaha thalath ihtiyatan. Adapun terkait dengan ucapan kalian bahwasanya Imam Malik memfatwakan bagi orang yang mentalak dalam keadaan dia tidak tahu talak itu talak satu atau talak tiga, maka Imam Malik memfatwakan talak yang demikian jatuh talak tiga sebagai sebuah kehati-hatian. Fana'am. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, fana'am. Taib. Benar demikian. Hada qaulu Malik. Fakana madha. Demikian ucapan Imam Malik. Lalu, taib. Bagaimana? Lalu ada apa? Kalau itu ucapan Imam Malik. Afa hujjah huwa ala Syafi'i wa bi Hanifah wa Ahmad wa ala kulli man khalafahu fi hadhi mas'alah. Apakah ucapan Imam Malik merupakan hujjah atas Imam Syafi'i, atas Imam Abu Hanifah, atas Imam Ahmad, atas orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau dalam masalah ini? Hatta yajib alaihim ayatruku kaulahum liqaulihi. Hingga wajib atas mereka-mereka ini untuk meninggalkan ucapannya, meninggalkan pendapatnya karena ucapan Imam Malik. Wa hadzal qaul mimma yahtaju lahu la mimma yahtaju bihi. Ucapan ini adalah hujjah yang dimiliki oleh Imam Malik. Akan tapi tentunya itu tidak bisa kemudian dia jadikan hujjah untuk menyatakan salahnya orang-orang yang menyelisih pendapat beliau. Ala anna hadha laysa min babil waswas fi syai' wa innama hujjah hadzal qaul anna at-talaq yujib tahrimur zaujah. Tentunya permasalahan di sini tidak berbicara tentang permasalahan was-was. Imam Malik dengan pendapat beliau, dengan ucapan beliau, tidak berbicara tentang masalah was-was. Adapun hujjah dari pendapat beliau, hujjah dari ucapan beliau, bahwasanya talak itu mengharuskan haramnya istri. Ketika terjadi talak, maka di sana apa? Diharamkan bagi suami untuk mendatangi istri yang telah dia talak. Wa raj'ah tarfa'u dzalika tahrim. Dan rujuk akan mengangkat, menghilangkan keharaman itu. Fahuwa yakul, maka dalam masalah ini Imam Malik mengatakan qad tayaqqana sababut tahrim wa huwa talaq wa syakka fi raf'ihi bi raj'ah. Imam Malik menyatakan bukan karena waswas, tidak dalam masalah waswas, tapi beliau menyatakan sebab keharaman Ada sesuatu yang meyakinkan. Jelas terjadi apa? Talak. Adapun terangkatnya keharaman itu dengan rujuk, ini suatu yang masih diragukan. Fa innahu yahtamil ayyakuna raj'iyan fatarfa'uhu raj'ah wa yahtamil ayyakuna thalathan fala tarfa'u raj'ah. Karena dalam permasalahan di atas ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, talak yang terjadi adalah talak raj'i yang tentunya itu akan terangkat keharamannya dengan rujuk. Dan bisa talak yang terjadi talak tiga yang keharamannya itu tidak terangkat dengan rujuk. Faqat tayakkana sababu tahrim wa syakka fi ma yarfa'uh. Di sini Imam Malik dengan pendapatnya tersebut, argumentasi beliau, alasan beliau, karena sebab keharamannya itu suatu yang meyakinkan, sedangkan sebab yang mengangkat keharaman itu suatu yang diragukan. Tapi demikian pembahasannya, bukan permasalahan itu was-was. Wal jumhur yakulun, adapun terkait dengan permasalahan ini, jumhur ulama mengatakan an-nikah mutayakkin wal qati' lahu al-muzil hilil fard mashkuk fihi. Pernikahan yang ada itu suatu yang meyakinkan. Sementara yang memutuskan hubungan pernikahan itu yang menghilangkan kehalalan farji, ini suatu yang diragukan. Fa innahu yahtamil ayyakuna al-mu'ti bihi raj'iyan fala yazilu nikah wa yahtamil ayyakuna ba'inan fayazilu. Maka di sana ada kemungkinan yang memutuskan hubungan pernikahan itu, talak, ini diragukan apakah itu raj'iyan. Kalau itu raj'iyan maka tidak menghilangkan pernikahan. Kalau itu ba'inan maka itu akan menghilangkan pernikahan. Faqat tayakkana yakinan nikah wa syakakna fi ma yazilu. Maka di sana kita yakin pernikahan itu terjadi. Dan kita ragu yang menghilangkan hubungan pernikahan itu. Fal asal baqa'in nikah. Maka secara asal pernikahan itu masih tetap ada. Hatta yatayakkan mayarfa'uh. Hingga perkara yang bisa menghilangkan, yang memutuskan hubungan pernikahan itu suatu yang meyakinkan. Fa'inkultum. Maka kalau kalian mengatakan faqat tayakkana tahrim wa syakka fi tahlil, keharamannya itu suatu yang meyakinkan sementara kehalalannya itu suatu yang diragukan, kulna kita katakan araj'iyyah laisat biharam indakum. Kalau talak yang terjadi ada talak raj'iyyah, maka tentunya ini pun bukan suatu yang haram di sisi kalian. Walihada tajawwazu wa ta'aha. Oleh karena itu, kalian menyatakan bolehnya seorang suami untuk mendatangi istrinya yang telah dia talak. Talak raja'iyan. Wa yakunu raja'ah. Maka dengan mendatangi istri, itu menjadi apa? Rujuk. Idza nawa bi raj'ah, kalau memang dia meniatkan itu dalam rangka rujuk. Fa in kuntum, maka kalau kalian mengatakan bal hiya haram wa raj'ah hasrat biniyah halal wata, bahkan yang demikian haram, yang namanya rujuk itu akan terjadi dengan adanya niat ketika mendatangi. Kulna, kita katakan la yang faukum dari kaido. Yang demikian pun tidak bermanfaat bagi kalian. Alasan yang kalian sebutkan, argumentasi yang kalian sebutkan tidak bermanfaat bagi kalian. Fa innahu innama tayaqqana tahriman yazulu bi raj'ah. Yang diyakini bahwa keharaman itu bisa hilang dengan terjadinya rujuk. Walam yataqayyan tahriman la yu'thir fi raj'ah. Yang diyakini yaitu apa? Adanya keharaman yang itu akan bisa hilang dengan adanya rujuk. Sementara keharaman yang tidak berpengaruh sama sekali padanya rujuk, tidak bisa menghilangkan keharaman itu rujuk, maka ini suatu yang tidak meyakinkan. Walaisal maksud takril hadi masalah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, dan maksud tujuan di sini bukan dalam rangka untuk membahas permasalahan ini tentang pendapat Imam Malik atau pendapat jumhur ulama. Bukan itu pembahasannya. Wal maksud annahu la raha fi dzalika li ahli waswas. Maksud tujuannya di sini adalah untuk menunjukkan, untuk menjelaskan bahwasanya apa yang menjadi pendapat Imam Malik ini tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan argumentasi yang itu akan bisa menenangkan mereka-mereka yang tertimpa was-was, yang memperturutkan was-was. Menjadi dalil, hujjah, argumentasi. Bolehnya memperturutkan was-was. Tidak bisa. Ucapan Malik, pendapat Malik, tidak bisa dibawa pada pembahasan ini. Tentang masalah was-was. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.